الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fi din azakumullah, pada kesempatan majlis ba'dal maghrib ini insyaallah taala kita akan membicarakan tentang permasalahan demokrasi dan pemilu. Kaitannya dengan masalah memilih seseorang kepala negara atau kepala wilayah atau kepala daerah atau yang semisal. Ikhwanatina azzakumullah, yang perlu dipahami oleh kita semua kaum muslimin terkhusus ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, bahwasanya demokrasi ad-demokratiyah ini asal muasalnya bukan dari Islam. Ini adalah mabda' min mabadi'il kufar, satu ideologi dari ideologi orang-orang kafir. Dan secara maknanya pun juga mengandung kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan. Ad-demokrati ya, yang namanya demokrasi adalah hukmu sya'bi nafsuha binafsih. Yang namanya demokrasi adalah hukum rakyat. Hukum rakyat dari rakyat untuk rakyat. Itu demokrasi. Ini definisi yang disepakati semua pihak. Dari definisi ini barakallahu fikum, demokrasi itu dibangun di atas prinsip hurriyatur ra'i, kebebasan di dalam berpendapat. Demokrasi itu dibangun di atas prinsip hukum syar'i, hukum masyarakat. Yang menjadi patokan adalah hukum masyarakat, bukan hukum Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika ada hukum Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan hukum rakyat, maka secara demokrasi yang dimenangkan adalah hukum rakyat, bukan hukum Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahada kufur, ini merupakan kekufuran barakallahu fikum. Demokrasi juga dibangun di atas prinsip al-musawah baina jami'in nasi fil huquqi wal ahkam, persamaan derajat, persamaan antara seluruh lapisan masyarakat dalam bab hukum, hak-hak dan hukum-hukum. Dan membedakan antara laki-laki dengan perempuan, yang muslim dengan yang kafir, semuanya sama. Ini juga merupakan prinsip yang sangat menyimpang dari Islam. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh para ulama'una, diantaranya oleh Syekh Ra'id Al-Syekh, menyatakan setelah membawakan pengertian demokrasi dengan konsep-konsepnya, beliau mengatakan wa hadza kulluhu ala khilafin nususil qat'iyyah fil kitabi was sunnah bal ala khilafil ijma', bal hadhihi min mabadi'il kufar. Maka semua konsep-konsep tadi, semua prinsip-prinsip demokrasi tadi menyelisihi nas-nas yang qat'i dalam kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyelisihi ijma' ulama, bahkan dia termasuk ideologi orang kafir. Wa hadza wadih. Beliau mengatakan walam yakhruj an ittifaqi ulama'il 'asr illa syudzudzun minan nas, dan tidak ada yang keluar dari kesepakatan ulama-ulama di zaman sekarang ini kecuali orang-orang yang ganjil, yang punya pendapat yang ganjil-ganjil, yang syadz, enggak dianggap. Ini barakallahu fikum berkata sangat jelas, yang sangat wadih, sangat gamblang. Salah besar ketika menyamakan antara demokrasi dengan musyawarah. Kalau musyawarah itu sifatnya kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum. Musyawarah itu perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amr. Ajak mereka bermusyawarah. Dan yang namanya musyawarah dengan bimbingan Al-Kitab was Sunnah, bukan dengan suara terbanyak, bukan dengan taswid, dengan suara terbanyak, tapi diambil dari pendapat-pendapat yang ada yang sesuai dengan Al-Kitab was Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian barakallahu fikum, dari sistem demokrasi inilah lahirlah sistem pemilihan kepala negara atau wilayah atau daerah atau semisalnya, yang disebut dengan al-intikhabat. Al-intikhabat, intikhabat itu bahasa Arabnya diterjemahkan dengan pemilu. Pemilu, pemilihan umum. Apa asasnya Evan? Langsung umum bebas rahasia. Langsung umum bebas rahasia. Apa kepanjangannya, singkatannya? Luber. Bukan luber, luber. Langsung umum bebas rahasia. Namanya intikhabat. Intikhabat itu dibangun di atas konsep demokrasi menggunakan sistem pemilu. Dan pemilu ini barakallahu fikum menggunakan konsep at-taswid. Tahu at-taswid? Suara terbanyak. Siapa yang paling banyak suaranya maka dinyatakan menang. Dia kafir, enggak peduli. Muslim, enggak peduli. Sehingga siapapun berhak untuk mengajukan pemimpinnya atau calonnya dari golongan manapun, dari agama apapun, dari model apapun, yang penting bisa memenangkan suara. Itu intikhabat. Sehingga barakallahu fikum bisa jadi yang naik itu adalah orang yang paling kafir atau orang yang paling fasik atau orang yang muslim, tergantung siapa yang menang. Barakallahu fikum. Hadza intikhabat. Tayyib. Terkait dengan masalah intikhabat atau pemilu, dengan bab taswid tergantung suara terbanyak, dijelaskan secara mujmal oleh Syekh Ra'id Al-Syekh. Ini saya ambil dari situs sahab.net. Ini punya para masyayikh. Beliau mengatakan fa inna mas'alatal intikhabat min nawazilil 'asr. Sesungguhnya masalah pemilu termasuk masalah kontemporer, ada di zaman sekarang ini. Beliau mengatakan waqad ittafaqa ahlul ilmil mu'asirin annaha mustawradatun min biladil gharbi wa annaha min wasail kufar. Dan sungguh para ulama-ulama di zaman sekarang ini telah sepakat pemilu itu diimpor, diambil, diadopsi dari negara-negara barat. Pemilu itu termasuk sarana atau wasilah, wasilahnya orang-orang kafir. Wa anna ikhtiyarul hakim wa nuwabihi wa ummalihi lam yakun fi ahdil khilafatil islamiyah bihadihi tariqatil gharbiyah. Dan juga ulama sepakat bahwasanya memilih hakim, memilih penguasa, menteri-menterinya dan para amil-amilnya dengan cara-cara barat semacam ini belum pernah ada pada khilafah Islamiyah. Wa annal intikhabat mabniyatun ala mabda'i demokratiyah wa hurriyatir ra'y wal musawati baina jami'in nas fil huquqi wal ahkam. Dan ulama sepakat bahwasanya pemilu itu dibangun di atas dasar atau prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, menyamakan semua pihak dalam bab hak dan hukum. Beliau mengatakan wa hadza kulluhu ala khilafin nususil qath'iyyah fil kitab was sunnah bal ala khilafil ijma' bal hadhihi min mabadi'il kufar. Ini semuanya menyelisihi nas-nas yang qath'i yang pasti dalam Alkitab, dalam As-Sunnah, bahkan menyelisihi ijma ulama, bahkan ini semua termasuk ideologinya orang-orang kafir. Walam yakhruj an ittifaqi ulama ila asr illa syudzudzun minan nas. Dan tidak ada yang keluar dari kesepakatan para ulama-ulama zaman ini kecuali orang-orang yang ganjil, yang aneh-aneh. Indaha kalamuhu, indaha murad kalamihi, hafizahullahu ta'ala. Sehingga semua ulama sepakat bahwasanya intikhabat dari asas demokrasi. Sehingga asalnya semua sepakat haram. Demokrasi haram, pemilu haram. Para ulama una barakallahu fikum juga membicarakan tentang mafsadah pemilu. Membicarakan tentang mafasid intikhabat, kerusakan-kerusakan pemilu, barakallahu fikum. Beliau sendiri secara pribadi mengumpulkan sebuah makalah, Syekh Ra'dalusyah mengumpulkan sebuah makalah dengan judul Kalimatun Hawla Hukmil Intikhabatil Qadimah. Ini makalah beliau. Kalimatun Hawla Hukmil Intikhabat Al Qadimah. Beliau menjelaskan sekian banyak madarat dan mafsadat pemilu. Yang paling fatal ya, adalah tadi kebebasan berpendapat, menggunakan suara yang terbanyak, menyamakan semua pihak dalam hak dan hukum, sehingga hukum Allah akan diinjak-injak. Barakallahu fikum. Haram dengan kesepakatan kaum muslimin, sistem demokrasinya dan sistem pemilunya. Barakallahu fikum. Wadih ikhwan, hadza wadih. Yang menjadi permasalahan adalah terkait hukum ikut-ikutan pemilu dalam kehidupan kita. Belum mengatakan di sini. Wa amma hukmul intikhabat min haitsul waqi'. Adapun hukum pemilu secara realita kenyataan kita sekarang ini. Ai, yakni law annal muslimina fi baladin ma abau illa ta'amul bihadihil wasilal gharbiyah. Yakni kalau seandainya terjadi ada kaum muslimin di sebuah negara, mereka tidak mau cara yang lain kecuali menggunakan cara-cara barat semacam tadi. Wasarul hakim la yunsabu biturukil islamiyati waqi'an. Sehingga sang hakim, sang penguasa tidak ditunjuk dengan cara-cara islami pada kenyataannya. Kenyataannya ditunjuk, dipilih dengan cara-cara pemilu. Apa hukumnya? Beliau mengatakan fahal li umumil muslimin ayyushariku fi hadhil intikhabat min haitsu taswiti wa tarshih am la. Apakah kaum muslimin diperbolehkan untuk ikut andil musyarakah pada pemilu ini, baik dalam memberikan suaranya atau mencalonkan dirinya sebagai pemimpin? Paham ya? Ini yang nyata. Kalau seandainya di sebuah negara barakallahu fikum hanya ada cara semacam itu, selalu menggunakan demokrasi dan pemilu, tidak menggunakan cara-cara syariah, apakah kaum muslimin boleh ikut pemilu dalam hal satu, memberikan suaranya nyoblos, yang kedua apakah boleh untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin? Belum mengatakan di sini. Camkan baik-baik. Ikhtalafa ahlul ilmil mu'asirin fi hadhihi. Para ulama di zaman sekarang beda pendapat dalam masalah ini. Faminhum man ra'al man'a mutlaqa. Di antara mereka ada yang melarang secara mutlak. Wa minhum man ajazaha bi syurutin wa dawabit. Di antara mereka ada yang membolehkannya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Wa farraqa bainal intikhabat at-taswit wa bainat tarshih ad-dukhul fil hukumah, dan membedakan antara pemilu nyoblos dan masuk ke dalam pemerintahan, mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, wa minhum, pendapat yang ketiga, wa minhum man aujabal intikhabat. Di antara mereka ada pula yang mewajibkan ikut nyoblos. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang mewajibkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan persyaratan-persyaratan. Barakallahu fikum. Baik, di antara ulama kita barakallahu fikum yang melarang secara mutlak, yang paling tegas kalimat dan bahasanya, Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafarlah. Dan para masyayikh yang lain. Sekarang semacam Syekh Rabi bin Hadi dan para ikhwan masyayikh yang bersama dengan beliau. Di antara yang membolehkan dengan persyaratan adalah lajnah daimah. Asy-Syaikh Al-Bani rahimahullahu taala membolehkan dengan ketentuan juga. Dengan syarat kondisi yang sangat darurat untuk mengambil ihtimal yang paling ringan dari dua mafsad yang ada. Yang mewajibkan secara mutlak Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang membolehkan secara mutlak Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di dalam kitab beliau Liqa Al-Babil Maftuh. Barakallahu. Khilaf. Baik, ikhwan. Khilaf di kalangan para ulama. Maka kaum muslimin barakallahu fikum di dalam mensikapi masalah khilafiyah harus kembali kepada siapa, ikhwan? Kalau ada masalah khilafiyah, kembali kepada apa, ikhwan? Kembali kepada dalil Alkitab, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dicari yang rajih secara dalil, bukan secara senioritas, bukan secara jumlah mayoritas, bukan apalagi dengan hawa nafsu, la yajuz. Harus dicari mana yang rajih dengan dalil. Paham ya, ikhwan? Dan itu ya, ikhwan, yang namanya dalil dalam bab ini, itu hukum asalnya kembali kepada atau dipegangi oleh para ulama yang mengharamkan secara mutlak. Dengan keterangan di atas. Sebab nas Alkitab, wassunnah, dan ijma'nya para ulama mengharamkan demokrasi. Mengharamkan yang namanya pemilu. Mengharamkan yang namanya taswid, nyoblos untuk mendapatkan suara yang terbanyak. Ini sepakat mereka, haram hukum asalnya. Maka para ulama yang mengharamkan ikut pemilu itu menggunakan kaidah asal, menggunakan dalil-dalil hukum asal, yaitu keharaman. Paham? Maka ulama-ulama yang membolehkan barakallahu fikum entah dengan mutlak ataukah dengan persyaratan, harus mendatangkan dalil. Harus mendatangkan dalil. Para ulama yang mengharamkan pada mereka hujah-hujahnya. Hukum asal haram. Hukum asal haram. Sama mereka ya. Ini camkan baik-baik. Maka yang mendatangkan dalil adalah para ulama yang membolehkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Sikap yang kedua, di dalam masalah khilafiyah barakallahu fikum, tidak boleh taklid dengan hawa nafsu. Semua harus merujuk kepada Al-Kitab Us-Sunnah dengan hujahnya barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa di juz yang ke-26 halaman 202 dan setelahnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa laisa li ahadin ayyahtajja bi qawli ahadin fi masail niza', wa innamal hujjatu an-nass wal ijma'. Tidak boleh bagi siapapun untuk berhujjah dengan pendapat siapapun dalam masalah khilaf. Tapi yang hujjah nas, dalil Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Beliau mengatakan, wa dalilun mustanbatun min dzalik tuqarraru muqaddimatuhu bil adillati syar'iyyah la bi aqwali ba'dul ulama. Dan dalil-dalil yang diambil dari itu semua itu diuraikan mukaddimah-mukaddimahnya dengan dalil syar'i, bukan dengan pendapat sebagian ulama. Belum membawakan sebuah kaidah. Kata beliau kaidahnya, ikhwan, fa inna aqwalal ulama yuhtajju laha bil adillati syar'iyyah la yuhtajju biha alal adillati syar'iyyah. Kaidah, kata beliau, sesungguhnya pendapat-pendapat ulama itu perlu dicarikan dalilnya. Pendapat-pendapat ulama perlu dicarikan dalilnya dari Alkitab was Sunnah, bukan dijadikan dalil untuk mengalahkan Alkitab was Sunnah. Paham ya, kawan? Pendapat ulama dicarikan dalilnya, bukan dibikin dalil untuk melangkahi Alkitab was Sunnah. Ini kaidah muhimmah dari beliau. Barakallahu fikum. Ingat sekali lagi, dalil yang mengharamkan bersama dengan para ulama yang melarang. Baik, sekali lagi, yang membolehkan harus mendatangkan yang namanya hujjah. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan masalah yang membolehkan, di sini mereka menukil dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Mereka menukil dari Syekh bin Baz rahimahullah, dan menukil dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Terkait dengan fatwa tiga ulama ini barakallahu fikum, ditanyakan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau menjawabnya di dalam kitab Tuhfatul Mujib. Pertanyaannya adalah, ihtajja ashabul intikhabat biqaulil Albani wa Ibn Baz wa Ibn Utsaimin, fama qaulukum fi dzalik? Kata Asy-Syaikh rahimahullah, orang-orang yang membolehkan pemilu nyoblos berhujjah dengan fatwanya Syekh Albani, Syekh bin Baz, dan Syekh Ibn Utsaimin. Bagaimana pengarahan antum dalam bab ini? Beliau mengatakan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa ashadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Beliau mengatakan, fa ashabul intikhabat hum a'da'u ha'ula'il masyayikh. Orang-orang yang membolehkan pemilu ini aslinya adalah musuh-musuhnya para masyayikh-masyayikh tadi. Musuhnya Syekh Albani, musuhnya Syekh bin Baz, musuhnya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Membawakan banyak kasus. Ketika Mas Syaikh tadi memberikan fatwa-fatwa enggak sesuai dengan selera mereka, langsung dihujat Mas Syaikh tadi. Menuduh Syekh Albani Masuni, ikut gerakan Freemasonry bahkan ya. Dan segala macamnya. Tapi ketika mereka berfatwa yang sesuai dengan hawa nafsunya, diambil, dilulukan Albani, Albani, bin Baz dan segala macam. Beliau mengatakan masyayikh tadi adalah musuh-musuh daripada masyayikh tadi adalah musuh orang-orang yang ikut pemilu tadi barakallahu fiikum. Kemudian menjelaskan lebih lanjut terkait dengan fatwa Syekh Albani. Kata Syekh Mubillah, ikhwan. Wa hadhihi al-fatwa qad ittasaltu bi sya'niha bi Syekh Al-Albani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Terkait dengan fatwa ini, fatwa Syekh Albani yang membolehkan, saya kata Syekh Mubil sudah telpon langsung ke Syekh Albani. Wa qultu lahu, saya katakan kepada Syekh Albani, kaifa abahta al-intikhabat? Ya Syekh, bagaimana mungkin engkau membolehkan pemilu? Qal, kata Syekh Albani, ana ma abahtuha. Ingat ya ikhwan, belum mengatakan ana ma abahtuha, aku tidak membolehkannya. Walakin min bab irtikabi khafidh dararain. Namun fatwa itu dimasukkan dalam bab melakukan mafsadah yang paling ringan. Ini pada kasus Aljazair dan segala macamnya kala itu. Beliau membolehkan nyoblos dimasukkan dalam bab melaksanakan atau melakukan yang paling ringan dari dua kemadharatan. Paham ya? Jadi hukum asal sama dengan masalah yang lain, tidak boleh, hukumnya haram. Boleh dalam kondisi darurat. Kondisi darurat harus nyoblos. Ada dua mafsadah, dipilih yang paling ringan dengan cara nyoblos penguasa atau calon yang muslim. Taib. Asy-Syaikh mau mengomentari. Beliau mengatakan fanumur. Sekarang kita lihat. Hal hasala fil Jazair akhafu dararain am hasala a'wamu dararain? Sekarang kita lihat apakah yang terjadi di Aljazair waktu itu madarat yang paling ringan ataukah justru yang terjadi yang paling besar? Jawabannya apa? Yang paling besar. Nah, terkait dengan Aljazair yang paling besar kemadharatannya. Nah, luar biasa mengerikan ya, Pak. Dakwah Salafiyah yang dahulunya gencar di Aljazair mati. Hancur berantakan. Tidak tercapai seperti yang dibayangkan oleh para masyayikh. Bukan madharat yang ringan yang dicapai, bukan kemenangan calon yang dihadapi yang diinginkan yang tercapai. Sebaliknya ya, Pak. Justru dia akan menjadi fitnah besar di Aljazair. Sampai sekarang enggak bangkit dakwah Salafiyah di sana ya, Pak. Ada Salafiyin tapi enggak semarak tempat-tempat yang lain. Barakallahu fikum. Ini katanya beliau. Beliau mengatakan amma fatwa Syekh Albani fahum ya'khudhunaha min zamanin qadim. Fatwa Syekh Albani ini mereka ambil dari waktu yang cukup lama. Fatwa yang lama banget terkait dengan Aljazair. Itu pun enggak nyata, tidak berhasil seperti yang beliau harapkan. Ini terkait dengan Syekh Al-Bani. Syekh Ibn Uthaymin beliau mengatakan wa amma Syekh Ibn Uthaymin fa min ajibi amrih annahu yuharrimul ahzab wal jama'at. Adapun Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, termasuk keajaiban perkara beliau, beliau ini mengharamkan partai, mengharamkan jamaah-jamaah. Partai haram, jamaah-jamaah haram. Wa yubihu ma huwa a'zamu wa akhtaru minha. Tapi anehnya justru membolehkan yang lebih besar, yang lebih membahayakan daripada partai, wahia al-intikhabat, yaitu pemilu. Allati hiya wasilatun ila demokratiyah. Yang namanya pemilu itu wasilah menuju demokrasi. Aneh kata beliau. Partai tidak boleh, jamaah tidak boleh, pemilu boleh. Kita menambahkan barakallahu fikum, di Indonesia Raya ini, apakah mungkin orang itu masuk di dalam kancah pemilu dengan tanpa partai? Mungkin ya, independen ya? Independen. Tayyib. Jarang ataukah sering? Dulu jarang, sekarang sering. Umumnya menggunakan apa ya, Pak? Menggunakan partai. Yang independen pun juga demikian, didukung oleh partai, betul? Ya, Pak ya? Loh kok diem? Iya, didukung oleh partai. Maka beliau mengatakan, ajib, perkara yang aneh, kata beliau. Partai tidak boleh, jamaah tidak boleh. Pemilu malah boleh. Padahal pemilu lebih berbahaya daripada partainya. Sehingga dari kalamnya rahimahullah, fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin, ijtihad pribadi beliau yang tanpa hujjah tanpa dalil. Baik, ikhwan, untuk melengkapi barakallahu fikum terkait dengan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, akan saya bacakan sedikit fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang disebutkan oleh mereka. Belum mengatakan ketika ditanya tentang masalah apakah diperbolehkan pemilu yang ada di Kuwait. Perlu diketahui mayoritas orang-orang yang masuk di kalangan calon-calon yang muslim terfitnah pada agama mereka. Belum mengatakan saya memandang bahwasanya pemilu adalah wajib. Kita wajib untuk menunjuk orang yang kita pandang punya kebaikan. Kalau orang-orang yang ahlul khair mundur dari ini semuanya, siapa lagi yang bakal menduduki posisi di sana? Maka yang menduduki orang yang jelek atau mungkin orang-orang yang ya bagus pada agamanya. Kata beliau, kalau ada yang bertanya, kita memilih satu orang ya Syekh, tapi mayoritas majelis menyelisihinya. Beliau mengatakan labas. Yang satu ini kalau Allah jadikan barokah pada dia dan dia menyampaikan kalimat yang hak, dan dia menyampaikan kalimat yang hak di majlis ini, mungkin ada pengaruhnya. Mungkin ada pengaruhnya, kata beliau. Tapi ingat, lakin yang kusuna asyidku ma'Allah. Ya, kita hanya kurang jujur bersama dengan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Berbawakan kalam yang panjang, belum mengatakan. Ya Syekh, belum mengatakan, ya kan, kalau lah dianggap bahwasanya majelis parlemen itu tidak ada padanya kecuali orang yang sangat sedikit minoritas ahlul haq. Belum mengatakan akan ada manfaatnya insyaallah taala. Tapi syaratnya mereka harus jujur kepada Allah azza wajalla. Adapun yang mengatakan parlemen tidak boleh. Tidak boleh kemudian bermusyarakat dengan orang yang fasik. Tidak boleh duduk bersama dengan mereka. Kita mengatakan, najlis linuwafiqahum, apakah kita bermajlis untuk menyepakati mereka? La, najlis ma'ahum linubayyina lahumus shawab. Kita majlis untuk mereka, kita majlis bersama dengan mereka untuk kami jelaskan yang benar kepada mereka. Ini kalamnya Syekh barakallahu fikum. Beliau mengatakan ba'dul ikhwan min ahli ilm qalu, sebagian teman kita dari para ulama mengatakan la tajuzul musyarakah, tidak boleh musyarakah di sana. Di anna hadzal rajul mustaqim, dikarenakan orang yang lurus yang istiqomah tadi, yajlis ila rajul munharif, duduk bersama dengan laki-laki yang menyimpang. Belum mengatakan hal hadzal rajul mustaqim jalasa liyan harif au liyakumal mu'wij. Kata Syekh, tayyib, orang yang mustaqim yang lurus tadi itu duduk dengan mereka untuk menyimpang atau untuk meluruskan yang bengkok? Naam liyukimal mu'wij. Naam, fungsinya untuk menegakkan, meluruskan yang bengkok. Wa ya'dil minhu, dan dia berpaling daripadanya. Idza lam yanjahadi lil marah najah fil marah tsaniyah, ketika tidak sukses di kali pertama, insyaallah di kali yang kedua dia akan sukses. Ini jawabannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita kembalikan pada realita ya ikhwan. Apakah orang-orang yang duduk di parlemen tadi dari kalangan ahlul haq betul-betul menyuarakan kebenaran di parlemen tadi? Jawaban? Tidak. Sulit ya, tidak. Tapi menyuarakannya sih, menyuarakan. Apakah ada pengaruhnya? Jawabannya, tidak. dikarenakan demokrasi menggunakan suara yang terbanyak. Umumnya orang-orang yang di sana lurus selalu, masih istiqomah atau menyimpang? Jawabannya, wakilnya banyak yang menyimpang. Ya apa ya? Barakallahu fikum. Sehingga ini semata-mata teori, wakilnya tidak ada. Justru yang terjadi penyimpangan-penyimpangan, barakallahu fikum. Dari kalangan ikhwanul muslimin, sudah menduduki posisi yang paling tinggi dalam karir mereka berpolitik. Mencapai tingkatan ketua MPR. Ya apa ya? Apakah mereka berhasil merubah yang ada? Jawabannya, lah. Justru mereka yang berubah total. Yang awalnya dari partai Islam menjadi partai nasional. Ya apa ya? Sehingga ini semua enggak ada nyatanya, hanya teori belaka. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Sehingga salah besar, barakallahu fikum, ketika ada yang kemudian berhujah dengan Fathul Syekh Ibnu Utsaimin untuk membolehkan secara mutlak, barakallahu fikum. Tewe, ikhwan. Belum siapa? Belum. Dikit lagi, ikhwan. Tewe, ikhwan. Yang berikutnya terkait dengan masalah fatwa lajnah daimah. Baik, yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Disebutkan dalam fatwa lajnah daimah. Diketuai Syekh bin Baz, Abdullah bin Qudayyan, Abdul Razak Afifi, Abdullah bin Qu'ud. Pertanyaannya adalah, hal yajuzu taswitu fil intikhabat wa tarsyihu laha ma'al ilmi anna biladana tahkumu bighairi ma anzalallah. Wadih ya kan soalnya. Apakah boleh kita nyoblos dalam pemilu atau mencalonkan diri dalam pemilu? Perlu diketahui negara kami tidak berhukum dengan hukum Allah. Wadih ya kan ya. Jawabannya, la yajuzu lil muslimi ayyu rasyiha nafsahu raja'a ayyan tawzima fi silki hukumatin tahkumu bighairi ma anzalallah wa ta'malu bighairi syari'atil islam. Tidak boleh bagi seorang muslim mencalonkan dirinya sebagai calon pemimpin dengan harapan bisa masuk dalam jaringan pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah, yang beramal dengan tanpa bimbingan syariah islamiyah. Tidak boleh, kata beliau. Fala yajuzu li muslimin ay yantakhibahu aw ghayrahu mimman ya'maluna fi hadhihi al-hukumah. Dan tidak boleh bagi seorang muslim pun untuk nyoblos dia, memilih dia atau yang lainnya dari orang-orang yang beramal di hukumah semacam ini. Illa, kecuali, kata beliau, illa idza kana man rassaha nafsahu min al-muslimin. Kecuali kalau orang-orang yang mencalonkan dirinya dari kalangan muslimin. Wa man yantakhibuna yarjuna bidukhuli bidzalik ayyasilu bidzalika ila tahwil hukum ila al-amali bi syari'atil Islam. Dan orang-orang yang mencoblos dia berharap bisa masuk ke sana, bisa masuk ke pemerintahan tadi untuk mencapai target merubah hukum hukum selain Allah menuju amal dengan bimbingan syariah Islamiyah. Wa takhudhu dhalika wasilatan ila taghallubi 'ala nizamil hukum. Dan mereka menjadikan upaya tadi sebagai wasilah untuk menguasai aturan-aturan hukum yang berlaku. Dikuasai, dirubah menjadi hukum Islam. Ala alla ya'mala man rassaha nafsahu ba'da tamami dukhul illa fi manasiba la tatanafa ma'a syari'atil islamiyah. Dengan catatan, kata beliau, dengan catatan seseorang yang mencalonkan dirinya tadi setelah sempurna pasti masuk ke dalam parlemen, tidak boleh beramal kecuali pada jabatan-jabatan yang tidak bertentangan dengan syariah islamiyah. Titik. Di sini jelas mereka mengharamkan pada hukum asal. kecuali dengan ketentuan-ketentuan. Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, calonnya muslim. Waduh ya. Yang kedua, dengan upaya ini bisa merubah hukum. Yang tadinya hukum tauhid, hukum selain Allah, menjadi hukum Islam. Tiga, calon tadi, pejabat tadi tidak boleh bekerja pada jabatan-jabatan yang bertentangan dengan bimbingan syariah Islamiyah. Titik. Ini kan syaratnya ya. Saya mau tanya, apakah terpenuhi? Muslim? Mungkin. Apakah bisa merubah hukum yang ada? Hah, jawaban. Apakah bisa merubah hukum yang ada? Jawabannya, la. Yakin, meyakinkan. Kita bicara Indonesia Raya, Ikhwan. Tidak bakal bisa merubah hukum yang ada. Ya apa ya? Dan yang ketiga, tidak boleh beramal pada jabatan-jabatan yang bertentangan dengan syariat. Ini mungkin diupayakan. Tapi yang kedua ya Ikhwan, harus bisa merubah hukum yang ada, tidak bakal mungkin. Sehingga persyaratan yang diajukan oleh Lajnah Daimah yang dipimpin Syekh bin Baz rahimahullah, itu seperti sebuah persyaratan untuk sebuah perkara yang fiktif, yang tidak akan mungkin terjadi saat ini. Paham Ikhwan ya? Atau apa? Sehingga kalian yang membolehkan nyoblos dan segala macamnya, menukil pendapatnya para masyayikh yang jujur dalam menyampaikan kalamnya para masyayikh. Wow, lihat ini semua ya keterangannya. Barakallahu fiik. Sehingga dikarenakan ini semua enggak terjadi, barakallahu fiik, yang diharapkan enggak mungkin terjadi untuk Indonesia Raya ini, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah haram. Demokrasi haram, pemilu itu haram, nyoblos itu haram, semuanya haram. Hukum asal yang membolehkan, yang pertama tidak membawakan hujjah, dan yang kedua membawakan beberapa ketentuan-ketentuan yang kalau diwujudkan fiktif, namun kita jadi secara wakil. Barakallahu fikum. Maka ikhwan nanti na'azakumullah, sangat jelas sungguhnya ikhwan, maka dinasihatkan kepada salafiyin di mana mereka berada dalam bab yang semacam ini, mereka tidak ikut campur, tidak ikut andil dalam bab intikhabah. Dan di zaman sekarang alhamdulillah tidak ada masalah bagi yang tidak memilih, yang diistilahkan dengan golput, golongan putih, tidak ada masalah. Alhamdulillah, harus jangan diurus. Ketika nanti terjadi penguasa yang diangkat seorang yang muslim, alhamdulillah, yakini dia sebagai penguasa kalian. Sami'na wa ta'na, seperti yang diajarkan dalam Islam. Ketika yang terjadi adalah penguasa yang kafir, maka dirinci. Kalau dia penguasa di bawah lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, itu tidak ada masalah. Dikarenakan yang di atasnya, yang tertinggi seorang muslim, kita enggak meyakini dia sebagai penguasa kita muslimin, namun ditaati dalam perkara-perkara yang umum, maslahat umum, barakallahu. Lain halnya kalau urusannya yang menjadi kepala negara tertinggi seorang yang kafir, maka ada pembicaraan tersendiri di kalangan para ulama dalam masalah ini, barakallahu. Untuk sementara ini alhamdulillah negara kita Indonesia Raya masih dipimpin oleh seorang penguasa yang muslim, barakallahu fikum. Naam ikhwan, hadza wadih. Sehingga jelas. Jangan ragu sedikit pun terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini terkait dengan masalah demokrasi dan pemilu, dan insyaallah taala ba'dal isya nanti kita teruskan sedikit terkait dengan masalah adab-adab persahabatan, barakallahu fikum. Ya, paling sampai jam 8, ya, tengah 9 lah ya. Untuk mengqadha yang tadi sore, barakallahu fikum. Sementara cukup, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hadirin.